Hey, brother and sister, di sini teman-teman sedang berkumpul bersama menari, yeah. Brother and sister, yo kita merapat bernyanyi bersama. Mendengar lagu ini kita bergoyang. Mendengar lagu ini yo kita nyanyi sama-sama. Na na na, na na na na na, na na na, na na na na na. Yo, masih di dalam malam yang indah, ku masih ingin berada di sini, eh, yeah, mengikuti irama musik reggae dengan ditemani rokok sebatang dan es teh manis. Dengar lagu ini kita dapat bergoyang, berdengar